Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan salam dan terima kasih atas keundangan dan kesempatan yang diberikan untuk saya melayani pada minggu pagi hari ini, meskipun agak mendadak sehingga saya baru hari Rabu kemarin Pak Heri menelepon saya untuk membawakan firman. Tapi saya bersenang bisa berada di tempat ini kembali, sudah sekitar 3 minggu berada di Indonesia dan bisa melayani pada pagi hari ini di Twin Plaza, di Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia. Dan hari ini kita mengambil tema dari mana, untuk apa. Dan ayat yang diberikan kepada saya oleh Ibu Yayu, ya kalau enggak salah ya, melalui SMS. Saya belum kenal ada Ibu Yayu. Ya, Pak Heri kemarin bilang berhalangan, Pak Yuke juga ya. Adalah 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita buka ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan tolong diperhatikan ayat-ayat ini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku Paulus mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4, ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai di sini pembacaan kitab suci, berbahagialah kita yang mendengar kitab dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari demi sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya kira tema dari mana untuk apa ini ada sedikit terpengaruh atau dipilih dari di dunia manajemen itu ada 5W sama 1H. Saudara tahu ya istilah itu ya. 5W itu what, who, where, when sama why. Ya, mungkin ada tambahan untuk apa itu what for begitu ya. Lalu 1H-nya itu how. Saya kira ini ada pengaruh sedikit karena dari mana. Dan kalau kita lihat surat 1 Korintus ini, maka kita bisa melihat 5W ini di dalam satu perikop singkat dari pasal 12 ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama, surat 1 Korintus ini memang ditulis oleh Rasul Paulus. Who ya itu ya, siapa yang menulis. Dan di dalam masa pelayanannya, itu sekitar setelah Yesus disalibkan, mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Dalam pelayanan hidupnya kira-kira abad pertama di masa itu ya. Lalu untuk siapa? What lagi? Untuk jemaat di Korintus yang menurut Alkitab atau kita lihat di Alkitab, Paulus sangat memperhatikan jemaat di Korintus. Karena apa? Karena kita melihat dia menulis di sini ada yang 1 Korintus. Kemudian ada surat 2 Korintus, berarti paling tidak dua kali. Ada sebagian komentar pakar Alkitab mungkin sudah bisa cek juga dengan Pak Big Man. Di dari pemahaman kalau kita baca 1 Korintus dan 2 Korintus secara keseluruhan, saya kira mungkin bukan underestimate ya, tapi tidak banyak yang sudah baca 1 Korintus dari pasal 1 ayat 1 sampai 2 Korintus pasal terakhir ayat terakhir. Ya, kalau tetapi kalau sudah baca urut pelan-pelan gitu, maka saudara akan melihat atau mendapatkan sense Paulus menulis ada lebih, paling tidak ada surat Korintus yang ketiga kepada, tapi mungkin hilang atau tidak, ini misterinya yang kita enggak tahu. Jadi amat berat, karena dia menyebut, bahkan kalau saudara baca di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 4, bisa saudara cek aja cepat ya, 2 Korintus 3 ayat 4, di situ ayat 2 sampai dengan 4, Paulus menyebut jemaat di Korintus itu sebagai apa? Sebagai surat pujian, betul? Kalau saudara pakai Alkitab yang elektronik lebih cepat carinya ya. Surat pujian, bahkan Paulus mengatakan jemaat di Korintus itu adalah kamu adalah surat Kristus. Yang terbuka dan bisa dibaca dan seterusnya. Itu ada di 2 Korintus pasal yang ketiga. Nah sekarang kita lihat itu tadi what, who, what, where dari surat Korintus. Sekarang kita masuk kepada why. Mengapa Paulus menulis surat khususnya bagian ayat ini? Ya, 1 sampai pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kita bisa melihat salah satu tujuannya ada pada ayat yang pertama. Yaitu Paulus ingin memberi penjelasan yang benar tentang apa? Tentang karunia-karunia roh. Itu ada di dalam ayat yang pertama. Jangan ditutup Alkitabnya, kita lihat. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, aku Paulus itu, supaya saudara-saudara kamu mengetahui kebenarannya. Ini satu tujuan. Dan kalau kita lihat lagi why, kenapa alasannya, kenapa Paulus menulis, kita bisa melihat pada ayat yang kedua dan seterusnya. Karena ada kekurangan pemahaman atau pemahaman yang kurang benar atau kurang pas dari jemaat Korintus mengenai ajaran tentang karunia-karunia roh ini. Karena di situ dikatakan kamu masih belum mengenal Allah, dipikat oleh berhala atau ditarik oleh berhala yang bisu dan seterusnya. Maka Paulus katakan, aku mau mengatakan yang benar. Dan ini dimulai, Paulus mulai dengan meyakinkan jemaat tentang peranan roh Allah atau roh kudus dalam pengakuan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengatakan, kamu tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada atau kalau tidak didorong atau digerakkan oleh Roh Kudus. Ini salah satu doktrin atau pengajaran pengakuan iman yang solid. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Sebaliknya juga orang yang punya Roh Kudus atau yang digerakkan oleh Roh Kudus tidak mungkin mengatakan Yesus itu terkutuk, apalagi menghujat begitu ya. Karena Paulus katakan itu tidak, Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu adalah sama-sama Allah yang tidak mungkin bertentangan atau bertolak belakang. Di sini kita melihat bahwa secara tersirat begitu, tidak langsung dikatakan, tetapi secara tersirat kita melihat ada pengajaran doktrin mengenai Allah Tritunggal. Gereja Reformasi termasuk kita namanya juga Gereja Reformasi ya. Maka pasti reform ya, Kak, saya juga dari Sister Church di Sydney. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Ada tiga tapi satu. Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang semua adalah Allah. Di sini kita melihat ada pengajaran itu ya. Allah, Roh Allah, Yesus dan Roh Kudus. Di situ ada tersirat ya, dimulai dan khususnya berkaitan dengan karya keselamatan dari Allah Tritunggal yang merupakan karya yang utama. Allah Tritunggal karyanya yang utama bukan menciptakan bumi, walaupun dari awal dikatakan Kejadian 1 pasal 1. Bukan juga menciptakan manusia, walaupun manusia termasuk saudara saya ada ciptaan yang utama yang dicipta menurut peta dan teladan atau the image of God. Tetapi karya yang utama adalah menyelamatkan atau memberikan karya keselamatan. Menebus kita sebagai umatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa melalui kejatuhan Adam dan Hawa, lalu mengirimkan atau mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat. Itu adalah karya utama. Sekaligus bagi saya ini karunia Allah yang terbesar untuk kita. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa ada banyak karunia. Bukan satu, banyak. Ayat 4, ada berbagai. Kalau berbagai tentu ada banyak. Hanya ada satu saya, hanya ada satu Pak Leo, tapi ada banyak karunia. Berbagai, kalau dibilang ada berbagai Pak Leo, wah itu kita bingung. Ya, berarti lebih dari satu. Tidak, cuma satu Pak Leo yang saya pinjam laptopnya ini. Ya, lihat Pak Leo bersumbangsih membantu saya pinjemin laptop dan program ini ya. Agak sulit, saya enggak biasa khotbah tanpa catatan begitu saudara ya, jadi ada. Ya kembali dimulai dengan penjelasan tiga hal. Pertama, ada satu roh yang mengerjakan atau mengaruniakan banyak karunia. Kemudian ayat yang sama pula atau berikutnya mengatakan ada banyak pelayanan dikerjakan oleh satu Tuhan. Dan ada banyak perbuatan ajaib dikerjakan oleh satu Allah. Dan kembali kita melihat sense di sini mengenai Allah Tritunggal. Roh Kudus memberikan karunia. Tuhan dalam ini Lord itu lebih banyak ditujukan kalau kita berbicara mengenai Tuhan. Lord itu dipakai untuk Tuhan Yesus. Nama jati diri Tuhan Yesus yaitu Lord. Ya, jadi Tuhan Yesus yang mengerjakan pelayanan karena dia memang melayani bahkan melayani dengan segala keberadaannya di dunia sampai mati di kayu salib. Itu pelayanannya yang utama. Dan banyak perbuatan ajaib dikerjakan oleh satu Allah. Allah di sini kita bisa mengacu kepada Allah Bapa begitu ya. Dan kembali saya ingatkan apa yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal dalam hal ini Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia di sini. Pasal 12 memang dia memberikan karunia, karunia Roh Kudus namanya. Tetapi bukan hanya itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama Yesus bukan hanya melayani atau melayani di dunia ini. Banyak karya Yesus yang lain. Termasuk misalnya kalau kita lihat di Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Di situ dikatakan tidak ada satu pun yang di dunia yang diciptakan kalau tanpa firman yang inkarnasi menjadi manusia yaitu Yesus. Yesus juga berkarya di dalam penciptaan. Dan kalau kita bicara soal perbuatan ajaib, Allah bukan hanya berikan perbuatan ajaib melalui Musa yang paling terkenal itu ya, 10 tula terus dilanjutkan dengan membelah apa itu laut merah dengan kayu tongkat Musa laut terbelah dan sebagainya. Tapi Allah juga memberikan melakukan banyak perbuatan ajaib yang lain. Dan di sini hanya contoh saja. Dan kembali kepada Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia roh, tapi juga melakukan karya yang lain. Misalnya, Alkitab yang kita miliki saat ini adalah hasil karya Allah Roh Kudus melalui wahyu atau ilham. Kalau saudara mau belajar mengenai Alkitab, habis kebaktian ini jangan pulang ikut kebaktian remaja. Saya mimpin lagi persekutuan remaja jam 10 ya, mengenai temanya mengenai Alkitab atau bibliologi. Jadi saudara mau tahu tentang Alkitab lebih panjang ya, atau lebih banyak silahkan ikut aja, gak apa-apa kan ya ini anak remaja. Ya. Saya senang anak remaja udah dikasih pengajaran yang bukan soal hanya soal love, sex, dating, narkotik, apa gitu ya. Buat saya lebih penting belajar Alkitab. Karena kalau dia punya pemahaman firman Tuhan yang solid dan benar, kita gak usah terlalu khawatir dia bergaul secara bebas dan sebagainya. Karena dia punya firman Tuhan, amin. Kita gak usah takut dia terjebak narkotik dan obat bius dan sebagainya. Kalau dia tahu firman Tuhan dengan jelas. Karena jelas itu dikatakan, jangankan narkotik, anggur aja minum, mabuk dan sebagainya juga tidak, sudah diajarkan oleh Alkitab. Jadi saya senang dan setuju untuk pengurus yang memberikan tema ini. Walaupun mungkin tema ini tidak begitu populer, sekarang ini yang populer adalah tema cinta kasih nih, karena Valentine kan. Ya, lebih lanjut. Kita menjelaskan, Paulus menjelaskan bahwa berbagai karunia ini dikaruniakan kepada tiap-tiap orang untuk kepentingan bersama. Ini mungkin sedikit banyak sudah kita melihat untuk siapanya itu ya, karena dikatakan dikaruniakan pada tiap-tiap orang. untuk kepentingan bersama. Ayat yang ketujuh, bisa lihat ayat yang ketujuh ya di dalam Alkitab Saudara. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan kita bisa bandingkan dengan misalnya ayat 12. Ayat 12 dari pasal 12 ini adalah analogi mengenai tubuh Kristus atau tubuh. Coba saudara jangan tutup Alkitabnya, mari kita lihat pasal 12 ayat 12 dan seterusnya. Ayat 12 dan seterusnya. Situ judulnya lembaga Alkitab banyak anggota satu tubuh, betul? Di mana Paulus mengajarkan bahwa setiap karunia sama penting, sama berguna dan tidak ada yang lebih besar atau lebih utama dibandingkan yang lainnya. Saya beri catatan khusus dalam hal ini karena waktu zaman saya masih kuliah di abad 20, sekarang kan abad 21 ya, keren juga kalau kita mau ya. Saya orang yang hidup seabad sebelumnya gitu ya. Bapak kita juga ya Pak ya, di depannya kita orang abad tempo dulu ya, udah abad yang lalu. Itu ada pengajaran gereja yang mengajarkan atau hamba Tuhan dari gereja tertentu yang mengajarkan bahwa yang paling penting dan paling utama dari karunia Roh Kudus itu hanya satu. Dan ini yang harus dikejar, harus diusahakan, harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Bahkan mereka mengatakan kalau belum terima karunia ini, belum punya karunia ini, sudah belum selamat. Karunia apa itu? Tahu. Berbahasa lidah, berbahasa roh. Jadi kalau belum bisa berbahasa roh, itu belum selamat. Dan ini satu karunia sampai waktu zaman itu pernah ada satu KKR untuk anak-anak. Bukan KKR untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Dan saya sungguh terkejut, langsung saya katakan anak-anak saya jangan ikut. Waktu itu saya masih belum jadi gembala, tapi anak-anak saya masih kecil-kecil, diajak saya bilang jangan ikut. Kenapa? Karena anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu itu ditumpangin tangan, diajarin terus disuruh ikut. Mengikuti anak saya yang paling kecil itu bilang disuruh laba-laba-laba tidak pernah rugi. Laba-laba-laba-laba-laba gitu ya, tidak pernah rugi-rugi-rugi ya kan. Itu karunia Roh Kudus bukan seperti itu. Maka kalau kita lihat kembali ayat yang tadi dikatakan, ini sebetulnya, nah saya sekarang mau cek, saudara baca ayat yang ke-11 ya, atau ayat yang ke, mulai ayat yang ke-9 mungkin ya, 10, bagian akhir. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa. Bapak Ibu punya terjemahan bahasa roh ya. Ya itu Alkitab udah agak kelamaan. Udah ada yang baru yang lebih tepat terjemahannya yaitu yang tadi ini saya baca ya. Ini Alkitab Millennium. Terbitnya diterbitkan oleh lembaga Alkitab waktu abad peralihan abad 20 sama abad 21. Siapa yang ada bahasa lidah? Ibu ya. Nah itu Alkitabnya benar. Apa lebih baru bukannya benar. Ya, jadi dipakai bahasa lidah. Kalau yang lama, yang tahun 74, edisi 74, itu enggak apa-apa sih, enggak salah. Pakai bahasa roh, tapi rohnya bahasa huruf kecil, R-nya, betul? Hampir itu, saya kira mayoritas masih pakai itu. Ya, saya enggak promosi Alkitab, saudara. Tapi kalau saudara umpama Alkitabnya sudah rusak, sudah perlu yang baru, tolong cari yang edisi Millennium namanya. Ini sekedar ini, saya enggak dapat komisi dari lembaga Alkitab, enggak. Ya, tapi kalau promosiin Alkitab, saya mau. Promosiin buku yang lain juga saya mau. Tapi kalau buku yang saya tulis saya enggak mau promosiin, biar orang lain aja. Promosiin bukunya Pak Bigman juga. Saya bilang Pak Bigman lu bikin buku, sorry. Ngomong kita teman baik jadi lu gue aja ngomongnya ya. Bikin buku lagi dong gitu ya. Iya nanti katanya. Tahun ini mau bikin 50 tahun syukuran. Nih sedikit intermezzo ya saudara ya. Bocoran dikit ya. Ulang tahun 50. Oh baru 50 kamu ya. Saya tahun ini 55. Masih lebih abang tadi ya. 55 saya juga mau bikin buku, nanti saya kasih saudara ya. Jadi Alkitab mengatakan terjemahannya lebih tepat bahasa lidah. Karena dari kata glosolalia atau glosolali. Gloso itu glosa lidah, bukan roh. Jadi memang ada penyebutan, jadi kalau bahasa Inggrisnya speak in tongue. Bukan speak in tongue, itu Stephen Tong. Ya, jangan salah ya, Steve in tongue ya. Orang mesti speak in tong itu marah Pak Tong ya. Speak in tang ya. Jadi glosolalia itu adalah bahasa dia. Dan ini ajaran yang keliru yang mengatakan kalau belum berbahasa lidah, belum memiliki karunia bahasa lidah, belum diselamatkan, disebabnya menjadi yang utama. Dan mereka yang sudah memiliki jadi overacting dan confident, overconfident, sehingga di mana-mana sambil khotbah laba-laba-laba. Saya tidak menghina. Saya percaya ada karunia bahasa roh atau bahasa lidah. Tetapi termasuk salah satu dari karunia. Dan namanya karunia, nanti sebenarnya kita singgung, itu karisma adalah diberikan secara cuma-cuma, tapi tidak bisa dipaksa, apalagi dituntut dengan pakai doa puasa dan sebagainya supaya diberikan oleh Roh Kudus. Tidak, ini karunia. Sama seperti Pak SBY mau kasih saudara hadiah anugerah apa bintang Mahaputra atau apa, urusan dia begitu kan. Sama juga seperti beliau mau dikasih bintang atau raja oleh ini halak kita itu ya. Ada yang itu urusan itu, nah kalau itu boleh saudara protes, karena itu Pak TB yang mau urusin ya, Pak Big Man bilang gak setuju beliau mungkin ya, saya gak tahu. Tapi namanya karunia, kita gak bisa sama Allah, dan satu-satunya yang bisa berikan karunia sebetulnya hanya Allah, karena karunia itu berdasarkan adalah kebenaran Allah. Dan itu sebabnya saya katakan tadi, Roh Kudus karunianya banyak, ayat ini bukan hanya satu dan tidak ada yang lebih daripada ini. Dan semua ini, yang penting adalah semua karunia ini adalah dikerjakan oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus. Dipakai kadang-kadang Roh Allah, kadang-kadang Roh Kudus. Kalau mengkaitkan dengan Yesus, dipakai juga istilah Roh Yesus, ada juga di Alkitab. Semua ini menunjukkan kepada juga doktrin Allah Tritunggal yang memberikan apa karunia. Karunia ini tadi saya sudah katakan, bahasa aslinya adalah karisma. Karisma atau kalau jamak karismata. Nah kalau bahasa Yunani jelas, bahasa Indonesia enggak jelas. Banyak satu manusia, banyak manusia juga. Ya kan bahasa Inggris masih lebih bagus. Ya kan satu mouse gitu kan, one mouse. Banyak mice. Ya kan, atau kalau ini banyak kan pakai S. One book, many books. Indonesia enggak bisa begitu. One tikus, banyak tikuses. Wah kacau. Satu tikus saja udah kacau, tikus-tikus lagi yang. One kucing, banyak kucings, wah lebih kacau lagi nanti kunya jadi ken kan repot. Nah, gak ngerti ya udah gak apa-apa. Satu aja gak pakai S udah bunyinya udah sss, gitu kan, apalagi kalau pakai cings, wah lebih repot lagi kan kita kan. Nah kembali ke ini, ke laptop ya, ke atas itu kok. Kembali ke laptop ya. Tapi ini bukan empat mata ini. Bukan empat mata. Karisma ini diberikan secara anugerah atau karunia secara spesial, unik, khusus, dan sesuai dengan kehendaknya. Tadi saya sudah singgung, kedaulatannya. Dalam hal ini Allah itu berdaulat, sovereign. Sovereign itu artinya berdaulat. Dan yang berdaulat dan berhak untuk memberikan karunia, tadi saya sudah katakan, sebetulnya hanya Allah. Tidak ada yang lain yang berdaulat. Presiden apa kemarin Husni Mubarak ya, mau berdaulat, sudah hancur dia kedaulatannya. Allah yang berdaulat. Dalam arti kata, kalau mau pakai bahasa Jakarta, Allah bisa berdaulat, bisa bertindak semau dia, semau gue. Cuma Allah yang bisa, saudara saya gak bisa. Apalagi pendeta mau semau gue dengan kerjasama dengan majelis, susah kalau pendeta mau semau gue. Semau Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Allah yang berdaulat. Nah, jadi menurut hemat saya, berdasarkan pengetahuan dan pelayanan pengalaman saya, setiap kita yang mempunyai karisma, satu atau kalau lebih dari satu karisma, karismata, seharusnya bukan makin sombong atau makin tinggi hati, tapi makin rendah hati. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa semua karunia tersebut adalah dari Roh Kudus. Dan bukan karena kekuatan kita atau karena gagahnya kita, hebatnya kita, kebaikan kita dan sebagainya. Beberapa hari lalu saya lagi pulang macet dengan mobil dari seorang rekan, dia putar CD lagu untuk ngilangin stres di macet ya, jalan macet banget. Ah ada lagu, saya pikir boleh juga nih lagu untuk ilustrasi ya. Lagunya bunyinya begini, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Saya tahu lagu itu enggak? Enggak tahu ya, saya nyanyiin sepotong aja ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Sayang musik gak ada sih, musik lain kali kalau saya khotbah lu di belakang semua begitu enak kita nyanyi. Tapi sayang itu lagu medley. Saya tuh loh terusannya mana sambil saya catat. Cuma begitu doang, langsung itu lagu medley rupanya. Dari lagu ganti langsung. Dari terbit mata, ah, itu saya mau yang tadi. Bukan kuat, bukan gagah. Abis gitu apa sambungannya? Ada yang tahu gak? Gak tahu ya? Kalau tahu tolong kasih saya buat nanti kalau khotbah lagi tempat lain, lebih lengkap nyanyinya. Cuman jangan cuman, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Itu ada ayatnya, saudara cari ayatnya ya. Sorry, saya gak bisa nyanyi lebih lanjut, saya gak tahu sambungannya. Tapi itu lagu lama ya. Sorry dah ya, nyanyi yang lainnya yang saya hafal. Itu saudara kalau mau ajarin ya. Tapi itu, dan jangan menjadi sombong. Apalagi merendahkan, menghina saudara-saudara sesama kita, sesama jemaat yang tidak berkarismata. Nah ini gak boleh. Seperti kita mungkin jadi menghina, oh, lu kamu gak bisa ini, saya punya karunia ini, kamu gak punya itu, sama-sama semua. Dan dalam pelayanan saya melayani selama ini, saya melayani ya kurang lebih adalah berapa puluh tahun gitu ya. Saya ditabis tahun 96 sebagai pendeta, tapi saya sudah lulus tahun 88 sebagai hamba Tuhan, sarjana teologi. Dan sebelumnya saya juga sudah pelayanan waktu pemuda remaja sama-sama dengan Pak Bigman dan Pak Yuke. Jadi dalam pelayanan selama ini saya menemui dan sering sekali bahwa orang yang bersama-sama melayani kita mungkin tidak memiliki karunia yang sama dengan kita, tapi dia punya karunia yang lain. Sehingga dengan demikian kita bisa saling melengkapi, jangan malah dianggap ah, kamu gak bisa nyanyi, gak bisa main musik, gak usah pelayanan. Suruh dia cari jiwa, mungkin dia lebih bisa, kalian cuma bisa nyanyi di mimbar, dia bisa besuk. Saya punya satu anak remaja teman, dia gak bisa nyanyi, gak bisa ngomong di sini, doa aja, kalau suruh doa udah gemeter, takut. Tapi dia rajin besuk, punya talenta, ada satu anak remaja, dia besuk, disamperin mau ke gereja gitu kan, waktu itu remaja. Wah dia gak mau, minggu depan dia ajak lagi, lebih pagi, lagi main bulu tangkis. Dibilangin jangan main bulu tangkis aja, pakai ayat, latihan badani terbatas. Wah, hebat itu, tahu gak ayatnya saudara itu, tahu gak? Ayat itu, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah, gak tahu kan, dia tahu tuh. Makanya kalau mau besuk tahu ayat, jangan tahu gosip. Lu besuk taunya gosip sih. Weh, tahu enggak? Ini wah, kacau. Jadi itu bukan besuk itu ya. Bukan kunjungan pelawatan itu. Kunjungan pelaknatan itu. Nah, atau kunjungan pemurtatan ya. Jadi kembali ke ini. Kembali ke laptop ya tadi ya. Dia besuk sehingga anak yang main bulu tangkis yang enggak mau ke gereja akhirnya kalau orang Tionghoa bilang itu puhau ise. Tahu ya? Gak enak hati, tiap minggu dia datang pagi-pagi, dia tungguin. Habis bulu main bulu tangkis, kadang-kadang dia datang telat. Saya maklumi, dia kalau dia datang telat, saya habis besuk, gak apa-apa. Tapi ini jangan excuse untuk yang telat, gue habis besuk apa, ya ada aja. Tapi dia, sampai akhirnya anak yang dibesuk itu, sekarang jadi pendeta, ayo. Kalau saudara mau tahu itu, namanya Pendeta Meita Sartika. Gembala GKI Delima, kalau kapan-kapan dia ini perempuan ya. Itu anak remaja istri saya. Anak KTB istri saya, kemudian akhirnya sekolah di Duta Wacana jadi pendeta. Saya enggak malu sebut. Dia anggap kami bapak dan ibu rohani. Ya ada, di GKI Delima sekarang, saya akan cek. Dia dulu tukang main bulu tangkis, enggak mau ke gereja, Tuhan pakai. Nah, itu jangan. Nah demikian pula gereja yang berkarisma. Yang kita kenal, mungkin kita sebut gereja karismatik. Jangan kita pikir karena jemaatnya hanya berkarunia bahasa lidah atau bahasa roh tadi. Tetapi justru gereja yang disebut berkarisma atau charismatic church adalah gereja yang memiliki berbagai karunia dari Roh Kudus, bukan cuma satu. Dan saling melengkapi untuk saling melayani dan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, ironis, ini ironi saudara. Banyak gereja yang berlabel karismatik justru hanya menekankan pada satu karunia dalam ini bahasa roh atau bahasa lidah. Sebaliknya, ironisnya, gereja yang punya banyak karunia, bahkan jumlah gereja ini mungkin kalau didata lebih banyak daripada gereja yang berlabel karismatik itu, yang sebenarnya memiliki lebih banyak karismata, saya kira GRIJA lebih banyak punya karismata daripada cuma satu. Walaupun mungkin enggak ada yang punya karunia bahasa lidah. Amin enggak? Amin ya. Kita punya karisma, tapi enggak sebut gereja, tidak disebut gereja yang berkarisma atau gereja yang berlabel karismatik. Dan termasuk pendetanya juga. Pendeta Big Man itu berkarisma dia. Namanya aja Big Man gitu kan. Pernah satu kali diundang sama kampus salah tulis. B-nya diganti P. Wah, saya sama Pak Big Man jengkel juga, gede lagi di belakang. Pendeta B-nya jadi P. Wah, itu kan waduh. Nah, saudara jangan bilang-bilang saya udah komen ya. Maka tidak heran kemudian ada seorang pendeta di Indonesia, asal Indonesia yang kemudian melayani di Amerika, dia katakan, "We have charisma, but not become charismatic." Kita punya karisma, tapi enggak usahlah sok-sokan pakai gejak karismatik. Ah, buat ibu juga ya. Nah, sekarang tema minggu ini adalah dari mana untuk apa yang saya yakin. Ini bukan bertanya atau ingin menanyakan tentang dari mana asal saya datang atau saya menetap sekarang dan sebagainya. Ya, juga maksud kedatangan saya di situ. Bukan begitu ya, Pak Leo ya? Enggak kan? Ngapain tanya-tanya? Kalau mau tanya tentang saya lebih lanjut, baca aja buku saya ada atau tanya Pak Yuke lebih ini Pak Heri ya. Tema kali ini merupakan pertanyaan tentang berbagai karunia yang ada di dalam ayat 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Itu ayat yang dikasih pada saya. Dan jelas itu semua berasal dari mana? Dari Allah Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, dikaitkan dengan karya keselamatan melalui Yesus Kristus, yaitu Allah Anak, pribadi kedua Allah Tritunggal yang tadi saya katakan the greatest karisma atau karunia yang terbesar yang dikaruniakan Allah Bapa pribadi pertama dari Allah Tritunggal bagi kita. Sudah bisa baca ayat ini dengan ayat yang sangat terkenal sampai di klub sepak bola kalau sudah nonton di Manchester United atau Arsenal itu ada Yohanes 3 ayat 16 di penonton suka ada ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus dan supaya siapa yang percaya tidak binasa. Dan ini perwujudan dari juga bukan hanya karya Allah yang terbesar tapi juga perwujudan dari kasih Allah yang terbesar. Kasih Allah yang terbesar bagi kita. Maka kalau sudah baca, selesai bicara tentang karunia termasuk dengan satu ilustrasi atau analogi satu tubuh dengan banyak anggota. Pasal 13 Korintus pertama apa? Kasih. Betul ya? Kalau Alkitab saudara biar tahun 74 punya, itu cuma beda-beda sedikit lah direvisi. Tapi urutannya semua tepat semua. Kasih kan pasal 13. Yang berbicara mengenai kasih Allah yang paling besar. Dan kalau saudara mau memahami tentang kasih, baca 1 Korintus 13 atau ayat-ayat yang lain. Atau dengerin RPK, besok Senin jam 8. Ada siaran Hari Valentine, nah, ada pendeta dari Sydney akan membawakan renungan di RPK jam 8. Ya, tentang kasih. Boleh dong ya, iklan sedikit ya Pak Leo ya, pendeta Robi Moninka di RPK jam 8 ya. Kalau lagi datang emang dikerjain habis semua di... Jadi itu mengenai kasih Allah. Nah sekarang kalau kita lihat tema kita kan. Tema kita adalah dari mana dan atau untuk apa ya. Saya teringat atau saya kembali pikir. Mungkin tema ini dari peribahasa lama dulu. Saya tahu ada peribahasa tempo dulu ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya? Cinta dari mata turun ke hati. Ya, tapi ini tempo dulu, udah lama. Saya kira kurang cocok ini sekarang. Pertama, lintah dari sawah turun ke kali. Saudara pernah lihat gak dari sawah ke kali jaraknya berapa? Jauh. Terus antara sawah dan lintah itu ada banyak jalan kereta api. Terus ada mungkin jalan mobil lagi kan. Lintah jalan pelan dari sawah kelindes kereta api dia. Argo Bromo apalagi ya kan. Lalu dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini juga kurang pas menurut saya sekarang. ada cinta sekarang gak punya mata. Cinta buta. Kus Plus dari dulu udah, Kus Bersaudara itu pernah nyanyi. Cinta buta tanpa mata. Ya. Tahu gak lagu itu? Nah, kalau gak tahu dengerin lagu itu zaman saya remaja itu ya. Cinta itu buta. Ada yang bahasa Inggrisnya love is blind ya. Saya juga tahu ya. Dan tapi ada juga cinta yang tidak datang dari mata. Cinta datang dari harta. Datang dari Toyota. Ya kan Avanza atau Innova saya enggak tahu. Ya pokoknya kalau enggak ada harta, enggak ada Toyota, lu jangan harap dapat cinta lah. Ya. Dapat nista iya. Jadi, wah ini tinggal 5 menit nih ya. Tapi yang bikin lama ini ininya sih. Saya enggak biasa nih ya. Nah selanjutnya tentu untuk apa? Ini terakhir. Untuk apa? Tentu untuk kepentingan bersama. Ayat yang ke-7 tadi. Juga kalau kita baca ayat 12 sampai dengan 31 tentang satu tubuh dengan banyak anggota. Itu untuk diberikan pemberkatan karunia supaya kita bisa saling memperhatikan. Seperti tangan memperhatikan mata saling memperhatikan dan sebagainya. Itu atau kalau sudah mau baca mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Ini ayat yang penting sebelum menutup khotbah ini ya. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 14 ayat 12. 1, 2, 3. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi bukan cuma berusaha memperoleh terus gak membangun jemaat, percuma. Lebih baik tidak punya karunia atau jangan banyak-banyak. Tapi kalau punya karunia, biar satu, pakai untuk membangun jemaat. 1 Korintus, maka saya ingin mengakhiri dengan menambahkan dan melengkapi peribahasa tadi versi saya. Saya peribahasanya tadi kan ini, yaitu dari mana datangnya karisma? Dari Allah, Roh Kudus turun ke bumi atau ke kami, kita ya saudara dan saya, jemaat Antiokhia khususnya. Untuk kepentingan bersama, untuk saling memperhatikan dan membangun satu sama lain. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.